Salahkah ku mencintaimu, punya rasa rindu padamu, walaupun ku tak mampu untuk milikimu. Salahkah jika bayanganmu selalu terlintas di mataku, rasa ini terbelenggu dalam bayang semu. Bisa memutar waktu, andai ku mampu, dan ku hentikan di saat itu. Jalan